Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita melanjutkan al-idhah wa tabyin fi anna fa'il asy-syirk jahlan laysa minal muslimin. Al-faslu as-salis, pasal yang ketiga. Al-adillatu ala adami ibaril jahli wa taqlidi uzran fi ibadati ghairillah. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak dianggapnya kebodohan dan taklid sebagai uzur dalam peribadatan kepada selain Allah, dalam kemusyrikan. Di sini akan disebutkan beberapa dalil saja, tidak semuanya, yang menunjukkan bahwa kejahilan dan taklid bukan uzur dalam masalah syirik akbar. Yang pertama, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, thumma ablighhu ma'manah, dzalika biannahum qaumun la ya'lamun." Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Kemudian sampaikanlah dia ke tempat amannya. Yang demikian itu, pemberian keamanan itu, disebabkan mereka orang-orang yang tidak mengetahui. At-Taubah ayat 6. Wajhud dilalati minal ayah wadihun. Sisi dilalah dari ayat ini sangat jelas sekali. Wahuwa yaitu, annahu ta'ala sammahum musyrikina qabla an yasma'u kalamallah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan mereka, orang-orang yang melakukan kemusyrikan, sebagai kaum musyrikin sebelum mereka mendengar firman Allah. Wadzalika fi qawlihi, dan itu dalam firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai mendengar firman Allah. Karena sampai kan itu goyah itu kan. Berarti kalau goyah kan belum lah kan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang melakukan kemusyrikan sebagai orang musyrik sebelum dia mendengar hujjah firman Allah. Tsumma wasafahum subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan apa? Bi annahum qaumul la ya'lamun. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Wa dzalika qabla an yasma'u kalam Allah. Itu sebelum mereka mendengar firman Allah. Jadi mereka disebutkan la ya'lamun, tidak tahu, artinya orang-orang yang bodoh. Tapi disebut musyrik walaupun belum mendengar hujjah, dikarenakan mereka melakukan kemusyrikan. Qala Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Al-Ba'li An-Naisaburi. Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Al-Ba'li An-Naisaburi mengatakan dalam kitabnya Al-Kashfu wal-Bayan An-Tafsir Al-Quran, hatta yasma'a kalam Allah, tentang firman Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Fatuqimu alaihi al-hujjata, kemudian kamu menegakkan kepadanya hujjah. Watubayyinu lahu dinallahi azza wa jalla, dan kamu menjelaskan kepadanya agama Allah azza wa jalla. Fa'in aslama, kemudian bila dia masuk Islam, faqad nala, maka dia telah mendapatkan izzal islami wa khairat dunia wal akhirati. Maka dia telah mendapatkan kejayaan, keagungan Islam, dan kebaikan dunia dan akhirat. Wa sara rajulan minal muslimin, dan dia menjadi seorang dari kaum muslimin. Wa in aba, dan bila dia tidak mau masuk Islam setelah diberi hujjah, gitu kan. Wa in aba an yuslima, dia bila dia enggan masuk Islam setelah diberikan penjelasan hujjah itu, kemudian maksudnya jika tidak mau maka titik-titik gitu kan, langsung diperangi atau yang lainnya. Zalika, yang demikian itu bi annahum qaumun la ya'lamun, dikarenakan mereka orang-orang yang tidak mengetahui dinallahi wa tauhidahu, agama Allah dan tauhidnya. Sebutkan apa? Orang yang jahil terhadap tauhid, tapi dikarenakan mereka melakukan kemusyrikan disebut orang-orang musyrik. Kan sangat sharih dari ayat. Wa qala an-Nasafi, Imam An-Nasafi mengatakan dalam tafsirnya, tafsir An-Nasafi, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah, wa yatadabbarahu, dan mentadabburinya, wa yatatalla'a ala haqiqatil amri, dan mentela'ah, mengkaji hakikat permasalahan, ala annal musta'mana, bahwa orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, seorang kafir harbi, kalau masuk ke Darul Islam, kan tidak boleh ke sini kalau dengan jaminan keamanan, namanya musta'man. Sampai dia mengetahui bahwa orang musta'man itu la yu'za, tidak disakiti. Walai salahul iqamatu, dan dia tidak boleh menetap di darina di negeri kita. Wa yumkinu minal audati, dan dia bisa pulang gitu kan. Atau wa yumakkanu minal audati, dan diberikan kesempatan untuk pulang. Zalika, yang demikian itu ay amrun bil ijarah, perintah Allah memberikan jaminan keamanan itu, fi qawlihi fa ajirhu, dalam firman-Nya berilah dia jaminan keamanan. Sebabnya apa? Allah memerintahkan untuk memberikan jaminan keamanan, bi annahum qaumun la ya'lamun, karena kan mereka orang-orang yang tidak tahu, bisa babi annahum jahalatun, disebabkan sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh, la ya'lamun al-islam, lagi tidak mengetahui Islam, wa ma haqiqatu ma tad'u ilaihi, dan apa hakikat yang diserukan kepadanya, atau wa ma haqiqatu ma tad'una ilaihi, dan tidak mengetahui hakikat yang kamu ajak dia kepadanya. Kelebihan hakikatuhu, hakikatu. Ini di sini sebutan jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui ajaran Islam. Tapi karena melakukan kemusyrikan disebut sebagai orang-orang musyrik. Wa qala al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi dalam tafsir al-Baghawi mengatakan tentang firman Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mendengar firman Allah, fi ma lahu wa 'alaihi minas sawabi wal iqab, sampai mendengar firman Allah perihal apa? Lahu, apa yang menjadi hak dia berupa pahala kalau masuk Islam, jaminan ini dan itu, wa 'alaihi, dan apa yang menjadi kewajibannya gitu kan, atau menjadi konsekuensi terhadap diri dia, minas tawabi, berupa pahala wal iqabi, dan siksa. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, makna zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ay la ya'lamuna dinallahi ta'ala wa tauhidahu, yaitu mereka tidak mengetahui agama Allah ta'ala dan pentauhidannya. Di sini sebutan apa? Mereka orang-orang jahil juga. Wa qala Syaikhul Muhaddis Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah, Syekh Al-Muhaddis Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah mengatakan, "Wa ma'lumun anna an-nasa fi hadhihi al-ardi," dan sudah diketahui bahwa manusia di muka bumi ini, "imma muslimun wa imma kuffarun." Dia itu hanya ada orang muslim dan orang-orang kafir. Karena Allah mengatakan, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." La yujadu ghairuhum, tidak ada selain mereka. Enggak ada pertengahan antara muslim dan kafir. Dia bukan muslim, dia bukan kafir. Enggak ada. Walakin qad yakunu hunaka minal kuffari minhum kuffarun isman. Akan tapi bisa jadi di sana dari kalangan orang-orang kafir minhum di antara mereka itu ada kufarun isman, orang-orang yang kafir secara nama saja, secara sebutan hukum dunia. Lakinnahum, akan tapi la yakfuruna hukman, tapi mereka tidak disebut orang kafir secara hukum itu kan. Maksudnya karena kan konsekuensi orang kafir peka di neraka, pasti masuk neraka itu kan. Pasti itu kan. Nah, secara hukum dunia orang semacam ini, orang yang kafir secara duniawi disebut orang kafir. Nah, mati kalau dia mati tidak didoakan, tidak disedekahkan atas namanya, tidak dihajikan atas namanya. Tapi secara akhirat tidak boleh dipastikan dia calon penghuni neraka. Karena kan hukum itu kan kaitan dengan hukum ya. Tapi jadi sebagian hukum orang kafir dia disematkan dalam hukum dunia kaitan dengan konsekuensi-konsekuensi orang kafir. Tapi sebagian yang kaitan dengan ukhrawi tidak. Faman talabbasa bi syai'in min af'alil kufri, barang siapa melakukan sesuatu dari perbuatan orang kekafiran, wa in kana ma'zuran fi batinihi, walaupun dia itu diuzur secara batin, illa annahu yakunu qad syabahal kuffara fi af'alihim, akan tetapi sesungguhnya dia itu telah menyerupai orang-orang kafir dalam perbuatan mereka. Fayakunu qad kafara, maka dia telah menjadi kafir. Wa illam tablughu al-bayyinatu wal hujjatu, walaupun belum sampai kepada dia apa bayyinah ya, hujjah, penjelasan dan hujjah. Contohnya apa? Orang-orang yang tidak pernah mendengar adanya Islam itu kan. Mereka orang animis, dinamis, ada di pedalaman yang jauh yang tidak terjangkau oleh manusia. Biasa ulama memberikan contoh ada di Augol Afrika itu kan, di tengah pedalaman Afrika. Yang mana mereka itu orang-orang animisme, dinamis kan, mereka apa musyrik kan. Nah, secara hukum dunia orang semacam itu disebut musyrik, kafir. Kalau seandainya ya, karena kan kita enggak interest sama mereka itu kan. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa mereka calon penghuni neraka secara pasti. Padahal kan dalam Al-Qur'an kalau konsekuensi hukum orang kafir apa? Kekal di neraka. Pastikan kan? Wa may yartadd minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, kan ulaika sabun narihum fiha khalidun, kan ini hukum orang kafir kan secara akhirat. Nah, orang ini belum sampai dakwah kepada dia. Mereka belum pernah mendengar yang namanya Islam karena tidak interaksi dengan dunia luar. Tapi mereka melakukan kemusyrikan. Mereka secara hukum dunia disebut orang-orang musyrik. Kafir juga. Tapi secara hukum akhirat tidak boleh dipastikan mereka mendapatkan sanksi buat orang kafir. Mungkin karena jadi secara hukum dunia satu sisi mereka disebut kafir, tapi satu hukum mereka tidak boleh dipastikan mendapatkan hukum orang kafir. Saya akan contoh bahwa dalam Islam itu kadang sebagai satu nama tapi tidak semua konsekuensi hukumnya melekat pada diri orang yang punya nama tersebut. Dalam hadis Bukhari Muslim dalam kisah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan tentang kisah Abad ibn Zam'ah. Ada Zam'ah ya. Zam'ah itu ayahnya Sawadah bintu Zam'ah. Nah, terus ada Utbah ibn Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dahulu Zam'ah ini, bapak Sawadah ibn Zam'ah ini punya hamba sahaya budak. Nah, kalau dalam Islam, kalau budak itu kan digauli tuannya ya. Itu kan milik tuannya. Yang terlahir dari budak ini adalah anak tuannya. Nah, secara hukum kalau seandainya terlahir dari si hamba saya ini anak, tidak ada yang mengaku itu kan. Tidak ada yang mengklaim karena tidak di ya, budaknya tidak dinikahkan sama orang lain, maka ini disandarkan kepada nasabnya kepada tuannya. Nah, si budak hamba saya ini pada zaman jahiliyah zina dengan Utbah ibnu Waqqas. Nabi Waqqas. Nah, dalam etika jahiliyah itu kan, yang namanya nasab itu, kadang orang berzina dengan si fulan, terus mengaku ini hasil hubungan saya, langsung nasabnya kepada dia. Itu kan ada dalam hadis Bukhari juga kan, tentang Aisyah ketika menyebutkan pernikahan ala jahiliyah kan, diantaranya orang datangi wanita pelacur kan, terus ketika melahirkan, disandarkan kepada orang yang melacurnya itu kan. Nah, ketika kalau nggak salah Putuh Mekah atau apa, nah, setelah lahir dari si anak si dari si, si budak ini udah besar itu. Nah, diperdebatkan, maksudnya diperpikaikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena Sa'ad mendapatkan wasiat dari saudaranya Utbah, mengatakan Utbah ini yang lahir dari budak Zam'ah ini adalah anak saya, karena saya lu berhubungan dengan dia. Terus Abad ibn Zam'ah, saudaranya Sauda, berarti anaknya Zam'ah, mengatakan ketika ini adalah saudara saya lahir di Firas bapak saya itu kan, karena kan semua ini kan terserah tadi kan etika gitu ya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan al waladu lil Firas, anak itu bagi Firas, Firas itu adalah suami atau tuan itu kan, walil akhir al hajaru, sedangkan bagi pezina adalah kekecewaan, batu itu kan. Maksudnya berarti anak di, milik siapa? Milik tuanya Zam'ah kan. Nah, ini anak ini secara nasab berarti anaknya Zam'ah. Berarti saudaranya bagi Sauda dan bagi Abad ibnu Zam'ah. Tapi secara sperma ini dari siapa? Nah, Rasul melihat keserupaan wajah dengan Utbah. Anak itu wajahnya serupa dengan Utbah itu kan. Nah, akhirnya Rasul telah mengatakan secara hukum baku itu kan, al-walad lil-firas wal-akhir al-hajar. Tapi ketika melihat wajah serupa dengan Utbah, Rasul mengatakan kepada Saudah, ya Saudah, ihtajibi anhu, Saudah, berhijablah darinya. Iya. Jadi dari sisi nasab warisan ya, ini dihukumi saudaranya Saudah, tapi dari sisi khalwat dan nazar tidak dihukumi sebagai saudaranya. Gitu kan. Ini maksudnya apa? Satu hukum, satu nama, tapi tidak semua hukumnya ditetapkan. Begitu juga di sini kan. Satu nama kafir itu kan. Sebagian hukumnya ada pada diri orang ini, hukum-hukum dunia, tapi secara hukum yang lain kaitan dengan ukhrawi tidak dipastikan sebagai mendapatkan hukum konsekuensi orang kafir itu kan. Walidzalika yaqulu Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil azim, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang agung, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dan bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu minta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Fasammahu Allah jalla wa ala, Allah Jalla wa'ala menamakan dia musyrikan, sebagai orang musyrik, qabla an yasma'a kalamallah, sebelum mendengar firman Allah. Kenapa? Wadzalika itu limusyabahatihi, karena keserupaan dia fi zahiri, karena penyerupaan dia secara zahir, li'amalil kufari, terhadap perbuatan orang-orang kafir. Illa annahu fil batin, akan tapi secara batin, hukum akhirat, amruhu statusnya ilallahi jalla wa ala, diserahkan kepada Allah. Makanya kan ulama mengatakan, walaupun ada dua pendapat ya, orang yang dia melakukan kemusyrikan belum sampai dakwah Islam kepadanya, seperti orang-orang zaman Fatrah yang belum mendengar dakwah seorang nabi pun gitu, tapi melakukan kemusyrikan. Kan sebagian ulama mengatakan pokoknya orang musyrik baik sampai dakwah kepadanya atau tidak, masuk neraka pasti kan? Seperti Imam An-Nawawi itu kan memastikan kan. Sebagian ulama, dan ini dianut oleh A'immatuz Dawah, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan para ulama zaman sekarang, bahwa orang yang zaman Fatrah yang melakukan kemusyrikan, secara hukum dunia mereka itu sepakat musyrik, tapi status akhiratnya tidak dipastikan masuk neraka, tapi wa amruhu ilallah, mereka di akhirat diserahkan kepada Allah. Nanti disebutkan dalam asar kan, akan diuji itu. Tapi secara dunia dihukumi musyrik itu. kaitan orang yang belum mendengar dakwah Islam. Wa hadza yusamma indal ulama apa? Yusamma salah naron. Dinamakan menurut para ulama fi babil asmi babin dalam bab babul asma wal ahkam. Dalam bab al-asma wal ahkam. Nama-nama dan hukum-hukum. Karena nama-nama dan hukum itu sangat penting. Karena ada nama-nama yang berkaitan, yang ada sebelum hujjah, dan ada nama-nama yang tidak disematkan kecuali setelah adanya hujjah. Seperti nama yang ada sebelum hujjah, seperti musyrik gitu kan. Terus iftira, mengada-ada atas nama Allah. In antum illa muftarun kan dalam tentang orang-orang musyrik Nabi, umat Nabi terdahulu kan. Terus tawud kan. Idhab ila fir'auna innahu tawud. Terus juga ifsad, merusak. Nang fir'aun kan. Innahu kana minal mufsidin. Kan? Wa fir'auna zil awtad alladzina tagaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Jadi nama-nama semacam itu yang kaitan dengan perbuatan. Nah, ada nama-nama yang tidak disematkan setelah adanya hujjah. Seperti berpaling. Berpaling. Orang kan enggak disebut berpaling setelah ada hujjah. Terus disebut taat atau maksiat. Tidak disebut taat dan maksiat setelah ada perintah itu kan. Terus juga nama seperti takzib, mendustakan atau membenarkan. Tidak disebut mendustakan atau membenarkan kecuali setelah adanya hujjah, kabar gitu kan. Itu nama-nama. Terus fahuwa qad syabahal kufara fil zahiri, dia telah menyerupai orang-orang kafir secara zahir, fastahaqqal isma fil zahiri aidan, maka dia berhak mendapatkan nama tersebut secara zahir juga, nama kafir. Wa min jihatil ahkam, dan dari sisi hukum atau konsekuensi itu kan, fa amruhu ila Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya diserahkan kepada Allah taala. Wal ahkamu tata'allaqu bid dunya wal akhirah, hukum-hukum itu berkaitan di dunia dan di akhirat. Wa ma'lumun annal asma laha ta'alluqun kadzalika bil amrayni fid dunya wal akhirah, dan sudah ma'lum wa nama-nama tersebut punya kaitan dengan dua hal tersebut di dunia dan di akhirat. Laha ta'alluqun kadzalika bil amrayni, punya kaitan apa di kaitan apa ya asma dan afan di dunia dan di akhirat. Walidzalika, oleh sebab itu, man talabbasa bi syai'in min a'malil kufri, barang siapa melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan kekafiran tu zahir secara zahir, fa innahu yakfuru isman, maka dia kafir secara nama. Lakinnahu la yakfuru hukman, tapi tidak kafir secara hukum, hatta tuqama alaihi al-hujjah, sampai ditegakkan hujjah kepadanya. Walidzalika hakamallahu jalla wa ala bikufri wa isyraki man tashabbaha bil kuffari fi'lan. Oleh sebab itu Allah memvonis kafir dan musyrik orang yang menyerupai orang-orang kafir secara perbuatan, wa in kana ma'zuran, walaupun dia diuzur. Walidzalika qala Allahu jalla wa ala, oleh sebab itu Allah jalla wa ala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikina minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Fasammahu musyrikan qabla an yasma'a kalam Allah. Allah menamakannya sebagai orang musyrik sebelum mendengar firman Allah. Jadi yang namanya uzur itu bukan kaitan dengan nama. Dalam masalah syirik penyekutuan Allah itu, bahasan uzur jahil itu sebenarnya tidak. Bukan kaitan dengan masalah nama, tapi kaitan dengan masalah konsekuensi hukum-hukum yang kaitan dengan hujjah. Makanya kalau ada dalam ucapan ulama, orang yang melakukan kemusyrikan tidak kafir kecuali setelah hujjah, maksudnya kafir yang berkonsekuensi segala hukum, bukan kafir yang kaitan dengan namanya. Karena dalam nas-nas Al-Quran, orang-orang musyrik, walaupun belum sampai dakwah Nabi, disebut orang musyrik, kafir juga itu ya. Coba dalam surat An-Naml, kaum Saba. Allah menyebutkan di awalnya tentang Ratu Bilqis dan kaumnya itu kan. Wajad Tuhan, memang hudhud kan. Wajad Tuhan wa qawmaha yasjuduna isyamsi min dunillah. Saya mendapatkan dia dan kaumnya sujud kepada selain Allah itu kan, pada matahari. Terus Allah menyebutkan tentang kisah dengan Nabi Sulaiman. Terus setelah itu Allah mengatakan tentang Bilqis, innaha kanat, usungnya Bilqis ini kanat dahulu, itu kan, sebelum berjumpa dengan Nabi Sulaiman, kanat min qaumin kafirin, termasuk kaum yang kafir. Ini sebelum berjumpa dengan Nabi Sulaiman disebut kaum yang kafir. Itu kan. Ini kafir yang kaitan dengan sematan hukum dunia. Jadi kalau ada dalam sebagian ucapan ulama, serap dinafikan nama kufur kepada orang yang melakukan kemusyrikan sebelum tegak hujah, maksudnya kufur yang berkonsekuensi azab. Bukan menafikan namanya. Sebagaimana tadi, Rasul menafikan sebutan saudara bagi putra Zam'ah kepada saudah. Dia bukan saudara saudah. Bukan saudaramu. Ya. Tapi saudaramu dari sisi nasab, bukan saudaramu dari sisi bukan saudaramu dari sisi warisan, bukan saudara dari sisi khalwat dan nazar. Wa kadzalika fil ayati min fi awaili suratil bayyinah, begitu juga dalam ayat-ayat di awal surat al-bayyinah. Allahu jalla wa ala qad hakama bi kufrihim wa isyrakihim, Allah telah menghukumi mereka sebagai orang kafir dan musyrik sebagaimana firman-Nya, Pak, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu shuhufan mutahharah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak berhenti dari perbuatan mereka sampai datang bayyinah, yaitu rasul dari Allah. Jadi sampai datang bayyinah, artinya sebelum datang bayyinah mereka sebut kafir juga kan, sebut musyrik juga kan, walaupun sebelum datang sudah rasul. Fahum lam ta'tihim al-bayyinatu ba'du, mereka itu sama sekali belum datang hujah kepada mereka, tapi sudah disebut apa, musyrik, kafir juga. Qala Allah Ta'ala, ayat kedua, dalil tentang tidak diuzur orang jahil dalam syirik. Bar, firman Allah dalam surat Al-Anbiya 24, bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Akan tapi mayoritas mereka itu tidak mengetahui kebenaran. Fa hum mu'ridun. Mereka itu orang-orang yang berpaling. Faqad dzakara Allah subhanahu fi hadhihi al-ayah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menuturkan dalam ayat ini, anna sababa i'radil kuffari anil haqqi, bahwa sebab keberpalingan orang-orang kafir dari kebenaran itu, huwa adalah jahluhum, kebodohan mereka, wa adamu ma'rifatihim bihi, dan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran itu. Jadi yang menyebabkan orang kafir berpaling diantaranya karena sebab kebodohan dan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran. Yaqulu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yaqulu, Allah mengatakan, bal aktsaru haula'il musyrikin, akan tapi mayoritas orang-orang musyrik itu, la ya'lamuna shawaba, tidak mengetahui kebenaran, fima yaqulun, dalam apa yang mereka katakan, wala fima ya'tun, dan dalam apa yang mereka lakukan, wa yazarun, dan apa yang mereka tinggalkan. Fahum mu'riduna 'anil haqqi, mereka itu berpaling dari kebenaran, jahlan minhum bihi, karena kebodohan mereka terhadap kebenaran itu. Wa qillati fahmin, dan karena kekurangan pahaman mereka. Ini sebutkan bahwa orang-orang musyrik. Terus keberpalingan mereka karena kebodohan. Kemudian Wa yaqulu Abu Hayyan fil Bahril Muhit, Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit mengatakan, fala ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, ai yaitu aslu syarrihim wa fasadihim, pangkal keburukan dan kerusakan mereka itu wal jahlu, adalah kebodohan. Wa adamu tamyizi bainal haqqi wal batil, dan tidak bisa memilah antara al-haq dan al-batil. Wa min sama, dan dari situlah ja'al i'radu anhu, datanglah keberpalingan darinya. Jadi karena orang jahil itu kan musuh bagi yang tidak mereka ketahui kan. Jadi kebodohan itu adalah musuh terhadap apa yang dia ketahuinya itu. Qala Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari mengatakan, wa yajuzu an yakuna al-mansub aidan ala makna tawqid. Dan boleh ayyakun al-mansub, yang dinasabkan itu ala makna tawqid, sebagai makna tawqid. Maksudnya la ya'lamun al-haqqa, kan? Ini al-haqqa kan mansub. Mansub. Atas dasar makna tawqid limadmunil jumlah as-sabiqah. Terhadap kandungan jumlah yang lalu. Kama taqul, sebagaimana engkau mengatakan, haza Abdullahi al-haq wal-batil. Ini adalah Abdullah al-haq yang sebenarnya, bukan yang batil. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Mayoritas mereka tidak mengetahui kebenaran. Fa'akada nisbatan tifa al-ilmi anhum. Maka Allah menguatkan. Jadi maksudnya di sini mereka tidak mengetahui secara sebenarnya. Emang layak alamun benar, tidak mengetahui benar-benar itu kan. Bukan tidak mengetahui kebenaran, tapi tidak mengetahui benar-benar. Ya. Tidak benar-benar tidak mengetahui itu kan, kalau bahasa kita kan itu ya. Yeah. Mungkin kalau zahir ayat kan mereka tidak mengetahui kebenaran, kalau itu atas dasar maf'ul kan, maf'ul bihi. Tapi kalau atas dasar sebagai tauhid, mereka benar-benar tidak mengetahui. Allah di mana menguatkan penisbatan ketidaktahuan dari mereka. Wa zahir, dan yang zahir annal irad, annal irada mutasabbibun an intifa'il ilmi. Bahwa keberpalingan itu disebabkan dari tidak adanya ilmu. Lamma faqadu at-tamyiza bainal haqqi wal batil, tatkala mereka tidak mendapatkan atau kehilangan, tatkala mereka kehilangan pemilahan antara al-haq dan al-batil, wa aradu anil haqqi, dan tatkala mereka berpaling dari kebenaran. Yaqulu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah Ibn Abdullah Ibn Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman mengatakan, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, la bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa, ay wa innama aqamu alamahum alaihi, sebab mereka menetap di atas apa yang mereka anut itu. Jadi wa innama aqamu alamahum alaihi, sebab mereka menetap di atas apa yang mereka anut itu adalah apa? Sebabnya taqlidan li aslafihim, adalah karena taqlid kepada pendahulu mereka. Yujadilu nabi ghairi ilmin wala hudan, mereka berdebat tanpa dasar ilmu dan petunjuk. Walaysa adamu ilmihim bil haqqi, dan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran itu bukanlah li khafaihi wa gumudihi, bukan karena samar dan karena samarnya kebenaran itu. Jadi ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran bukan karena samarnya kebenaran itu. Khafa dan gumud sama. Wa inna madzalika, akan tetapi hal itu maksudnya ketidaktahuan mereka terhadap al-haq itu li'iradihim anhu, karena keberpalingan mereka darinya. Nah, sekarang kayak togo-togo zaman sekarang itu kan. Sekarang kalau ilmu kan di mana-mana itu kan. Mereka tidak tahu bukan karena apa? Tidak tahu tapi tidak mau tahu. sudah mau belajar. Intinya apa? Hal-hal yang tidak penting, undang-undang yang mereka bikin yang pelik, itu kan mereka tahu itu kan. Bahkan hal-hal yang pelik, komputer yang susah itu kan, mereka tahu. Jadi hal-hal yang ketidaktahuan mereka terhadap tauhid itu bukan karena memang tauhid susah dipelajari, tapi karena memang mereka berpaling tidak mau tahu. Wa illa, dan kalau tidak seperti itu, falawil tafatu ilaihi adnal tifatin, seandainya mereka mau menoleh sedikit aja kepada kebenaran itu, la tabayyana lahumul haqqu minal batil, tentu jelas di hadapan mereka kebenaran dari kebatilan, tabayyunan wadihan jaliyan, dengan kejelasan yang jelas lagi nyata. Jadi seandainya mereka mau menoleh kepada kebenaran walaupun sedikit aja, tentu akan jelas di hadapan mereka kebenaran dari kebatilan. Walihaza qala, oleh sebab itu Allah mengatakan fahum mu'ridun. Maka mereka itu berpaling. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga dari hadis An Adi bin Ibni Hatimin qala, berkata ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuqi salibun min zahabin, di leher saya ada kalung salib emas. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Adi itrah anka hadzal wasana, ya Adi buang berhala ini dari dirimu. Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah, dan kata Adi saya mendengar Rasulullah membaca dalam surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Nasrani menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Qala, Rasul mengatakan ama innahum, sesungguhnya mereka itu, sungguh mereka itu, lam yakunu ya'budunahum, tidak mengibadati alim ulama dan pendeta itu, walakinnahum kanu, akan tapi mereka itu, iza ahallu lahum syai'an, bila menghalalkan bagi orang-orang Nasrani itu sesuatu, istahalluhu, maka orang-orang Nasrani menganggapnya halal. Wa iza harramu alihim syai'an, harramuhu, bila mengharamkan terhadap mereka sesuatu, maka mereka ikut mengharamkan. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadits Abdullah bin Salam bin Kharab wa Qatib bin Ayun laisa bi ma'rufin fil hadits wa Tabrani wa Abdullah wa qad naqala Ibnu Taimiyah an Tirmizi annahu sahahahu wa naqala Hafiz fi takhrijihi li ahadits al-Kashshaf annahu hasanahu. Al-Hafiz menghasankan hadis ini. Wa sahahahu Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah wal Albani fi silsilah as-sahihah. Di hadis ini hadis hasan, sebagian ulama mensahihkan kisah Adi Ibnu Hatim. Fa Adi kana yajhalu anna ma yaf'aluhu min ta'atihi lil ahbar wa ruhban ibadah. Adi tidak mengetahui apa yang dilakukannya terhadap berupa ketaatan kepada ahli ulama dan pendeta itu sebagai ibadah. Wa dzalika fi qoulihi wa lasna na'budu. Dalam ayat yang lain, ketika Rasul membaca ayat itu, Adi mengatakan lasna na'budu, kami tidak pernah ibadah kepada ahli ulama dan pendeta. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan terus kalian ikut-ikutan menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan terus kalian ikut mengharamkan? Kata Adi, bala, ya, kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itu bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta. Di sini, Adi merasa heran kenapa Allah memponis mereka musyrik mengibadati alim ulama dan pendeta. Padahal mereka merasa tidak pernah salat sujud kepada alim ulama itu. Jadi Adi tidak tahu bentuk kemusyrikan yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada alim ulama. Sampai Rasul menjelaskan bahwa itu adalah kaitan dengan menjadikan mereka sebagai rujukan hukum. Di sini wa ma dzalika lam ya'zurhumullahu subhanahu. Namun demikian, walaupun Adi dan orang-orang Nasrani tidak tahu bahwa itu adalah syirik, Allah tidak mengujur mereka, bal sammahum musyrikin, akan tapi Allah menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik, kama fi qoulihi subhanahu wa fi qoulihi subhanahu amma yusyrikun di akhir ayatnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Qala Syekh Abdurrahman ibnu Abdurrahman Abdullah ibnu Abdurrahman Abu Butin rahimahullah, Syekh Abdullah Abu Butin mengatakan ta'liqan ala hadzal hadis, sebagai komentar terhadap hadis ini, fazammahumullahu subhanahu, Allah mencela mereka, wasammahum musyrikin, dan Allah menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik, ma'akaunihim, padahal mereka itu apa? Lam ya'lamu, tidak mengetahui, anna fi'lahum ma'ahum, haza, bahwa perbuatan mereka terhadap alim ulama itu adalah ibadatun lahum, ibadah terhadap mereka. Falam yu'zaru bil jahri. Maka mereka tidak diuzur dengan sebab kebodohan. Dalam fatwa al-a'immah an-najmiyah. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi fakallahu aslah. Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi, semoga Allah membebaskannya. Kita beliau di penjara. Zakiran ba'da ma fil fi hadhihi al-qissah min al-fawaid wa dilalat. Seraya mengingat menyebutkan sebagian fawaid, faidah-faidah dan dilalah yang dikandung di dalam kisah ini. Dia mengatakan, annal jahla fi hadzal amri al-khatiri la yu'zaru sahibuhu. Kejahilan dalam permasalahan yang al-khatir, khatir sensitif, penting, bahaya, tidak diuzur pelakunya. Li'annahu amrun muta'alliqun bi asluddin, karena dia adalah urusan yang berkaitan dengan asluddin. Wahuwa, yaitu tauhidullah bil ibadati. Itu tauhidan Allah dengan ibadah. Atau tauhid al-uluhiyah. Atau tauhid uluhiyah. Alladhi ja'ar rusulu jami'uhum, yang mana para rasul datang seluruhnya min ajli da'watin nasi ilaihi, dalam rangka mengajak manusia kepadanya, wa tahzirihim min diddihi, dan dalam rangka menghati-hatikan dari lawannya, yaitu syirik. Alam tara anna jahla Adi ibn Hatimin At-Tha'i radhiyallahu anhu wa ghairihi minan nasara. Apa kamu tidak melihat wa kejahilan Adi ibn Hatim yang pada waktu itu masih Nasrani kan, terus masuk Islam, dan kejahilan orang-orang Nasrani ya, bi anna ta'ata fi tasyri' syirkun wa ibadatan wa ibadatun li ghairillah, kejahilan mereka bahwa ketaatan dalam undang-undang atau hukum itu adalah syirik dan peribadatan kepada selain Allah, lam yamna min takfirihim, tidak menghalangi dari mengkafirkan mereka, wa qawnihim musyrikin, dan dari keberadaan mereka disebut sebagai orang-orang musyrik. Dari risalah hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini beberapa dalil yang menjelaskan bahwa dalam syirik akbar tidak diuzur karena kejahilan. Apalagi kaitan dengan sematan nama. Bila saja hal tersebut berkaitan, maksudnya orang-orang yang tidak belum mendengar dakwah, yang belum mendengar Islam sama sekali, tidak pernah mendengar tentang Islam, mereka disebut orang musyrik secara hukum dunia karena melakukan kemusyrikan, walaupun mereka jahil apa gerangan dengan orang yang apa, yang mana telah mendengar Islam, mengklaim sebagai orang Islam, bahkan mereka orang-orang yang mengaku sebagai apa, orang-orang yang menyebarkan Al-Quran di mana-mana, Al-Quran diperlombakan dan seterusnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang i'tirad, ada orang mengatakan bahwa itu kan ayat-ayat berkaitan dengan kafir asli itu kan, kenapa diterapkan kepada orang yang aku muslim. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.